إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, atas berbagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang tentunya sama kita pahami bahwa kesyukuran terhadap nikmat dan anugerah ini hanyalah dengan semakin memantapkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kami mengingatkan diri kami dan kepada jamaah seluruhnya agar supaya betul-betul mampu mewujudkan bahwa hakikat penghambaan dan hakikat kesyukuran itu adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa dilepas. Sebaliknya, waspada dan waspadalah akan tambahan demi tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kami mengingatkan diri kami dan kepada jamaah akan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang banyak perkara penting sehubungan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami maksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الله سبحانه وتعالى berfirman, أولئك, mereka itu adalah alladzina yad'una. Mereka adalah orang-orang yang menyeru, berdoa. Kepada siapa? Kepada yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ayyuhum aqrab. Kepada mereka-mereka yang justru hanya mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasilah, menempuh jalan yang Allah turunkan. Target mereka, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, wa yakhafuna adzabah, mereka takut terhadap, wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adzaba rabbika kana mahdura, sungguh azab dari Tuhan kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayat ini di dalamnya terdapat banyak ilmu yang sangat bermanfaat dan betul-betul kita perlukan dalam kehidupan kita. Ayat ini disebutkan oleh para ulama diantaranya dalam pembahasan uraian tentang ketauhidan. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang musyrik, ulaika, mereka itu, ini orang musyrik. Orang musyrik itu yad'una, berdoa, beribadah. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Berdoa dan memohon kepada mereka-mereka yang justru hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menempuh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan, turunkan sebagai sarana kepadanya. Lebih dari itu, mereka-mereka yang disembah ini, ayyuhum aqrab, target mereka dalam ibadahnya kepada Allah adalah siapa yang paling dekat di sisi Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Ya khafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi ilmu yang sangat penting bahwa di antara sembahan yang disembah di zaman jahiliyah justru orang-orang mulia, orang-orang soleh. Ilmu ini sangat penting sebab banyaknya kesyirikan yang terjadi pada umat karena menganggap bahwa yang disembah itu hanyalah bebatuan, pepohonan, jin-jin, iblis yang tidak baik, yang tidak baik. Atau minimal bebatuan dan pepohonan. Tidak. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita bahwa di antara yang disembah oleh orang musyrikin adalah orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah sifati mereka dengan sifat yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ayyuhum aqrab, dan selanjutnya. Sifat yang sangat mulia. Ini sangat penting karena banyaknya tipuan di dalamnya. Banyak orang bisa memahami bahwa mendatangi pepohonan, memakai jimat, kulau-kulau dari bebatuan, ini adalah perkara syirik. Tetapi kurang yang bisa memahami bahwa tawassul melalui orang soleh, berdoa kepada orang soleh, tawajjuh kepada orang soleh, bersandar kepada orang soleh, memohon kepada orang soleh, minta keselamatan penjagaan kepada orang soleh, juga merupakan hakikat kesyirikan di zaman jahiliyah. Padahal jamaah, awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi justru melalui sikap berlebihan terhadap orang soleh itu. Masyarakat musyrik yang pertama adalah umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh menyeru kepada umatnya, maka mereka menyatakan, la tadarunna alihatakum, wa la tadarunna wadda, wa la suwa'a, wa la yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Katanya, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uq, nasra. Jangan kalian tinggalkan. Jamaah tahu, nama-nama yang disebutkan ini adalah nama orang-orang soleh yang sudah menjadi sembahan. Kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah dulunya manusia adalah umat yang satu. Sebutkan asyarah qurun, 10 abad. Dari zamannya Adam alaihi salatu wassalam 10 abad umat ini satu di atas ketauhidan, tidak ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka berselisih sampai akhirnya muncul sembahan-sembahan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Inilah sembahan-sembahan pertama yang ternyata nama-namanya adalah nama orang-orang soleh pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, suara didengar? Terdengar? Baik, kita lanjut. Ayat ini tegas menyatakan kepada kita bahwa orang musyrikin menyembah orang-orang yang yabtaghuna ila rabbihim. Menyembah orang-orang yang bersifat dengan sifat mulia. Lihat sifatnya. Yabtaghuna ila rabbihim. Satu. Mereka betul-betul mengharap hanya kepada Allah. Lihat keikhlasannya. Yang mereka upayakan adalah al-wasilah, jalan yang Allah turunkan melalui Nabi dan Rasulnya. Ini ittiba'nya mereka yang disembah di atas sunnah. Targetnya mereka dalam ibadahnya kepada Allah di atas sunnah, di atas wasilah yang Allah turunkan adalah ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mendekat kepada Allah, yang paling dekat kepada Allah, ini penderongnya adalah cinta. Ditambah lagi wayarjuna rahmatah, mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan harapan mereka. Ditambah lagi wayakhafuna adzabah, mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan inna adzab rabbika kana mahdura. Sungguh azab Tuhan kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Sempurna sifat mereka. Terpenuhi dua syarat ibadah. Ikhlas kepada Allah di atas jalan yang Allah turunkan melalui Nabi dan Rasulnya. Kemudian, mereka tegak dalam melakukan ibadah di atas tiga rukun ibadah. Cinta kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang yang disembah. Siapa mereka? Para ulama dalam menafsirkan ayat ini, ada yang mengatakan mereka adalah Nabi Isa dan ibunya. Ada yang mengatakan mereka adalah para malaikat. Ada yang mengatakan mereka adalah jin-jin yang dulunya disembah, bahkan mengajak orang musyrik menyembahnya. Tapi kemudian jin-jin ini menerima dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun Islam, menyatakan keislamannya, ikhlas hanya kepada Allah, di atas petunjuk Nabi SAW, betul-betul mendekat dan terus mendekat kepada Allah karena cintanya kepada Allah, mengharap hanya kepada rahmat Allah, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang musyrik setelah Islamnya mereka tetap menyembahnya. Allah beritakan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini jelas bahwa kesyirikan mencakup kesyirikan terhadap orang-orang mulia khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah mengupayakan ketauhidan adalah perkara yang betul-betul dituntut dalam semua sikap kita, termasuk sikap terhadap orang-orang soleh. Orang soleh adalah orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita lewat batas dalam bersikap terhadap mereka, sehingga menempatkan mereka tidak lagi pada tempatnya sebagai hamba, sehingga kita menyerahkan kepada mereka perkara-perkara yang tidak pantas diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri kita dari perkara-perkara itu. Zulub, berlebihan bersikap terhadap orang soleh adalah kesalahan yang sangat besar, yang merupakan pondasi-pondasi kepada kesyirikan dan penyembahan kepada orang soleh. Nabi SAW mengingatkan umatnya bahwa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Tidak ada yang membinasakan umat sebelum kalian kecuali hanya al-ghulu, berlebihan dalam bersikap. Keterangan Nabi SAW ini diawali oleh sebuah peristiwa. Nabi menyuruh sahabat Abdullah ibn Abbas yang ketika itu masih kecil untuk mengambil batu-batu guna melempar jamrah di Mina. Mengambil batunya di Muzdalifah. Abdullah ibn Abbas melakukan perintah Nabi SAW, mengambil beberapa butir batu-batu kecil. Setelah batu ini sampai, beliau mengatakan, hakada, seperti ini. Kata Nabi SAW. Kemudian setelah itu, Nabi memberikan ilmu yang bersifat umum, mencakup batu ini dan yang lainnya. Kata Nabi, wa iyyakum wal ghulu, jauhi berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, sebab tidak ada yang membinasakan umat sebelum kalian kecuali hanyalah al-ghulu, lewat batas dalam bersikap. Contohnya tentang batu yang diambil untuk melempar jamrah. Keterangannya mencakup seluruh perkara agama. Tidak boleh hulu. Termasuk di dalamnya, dalam mengambil batu. Kalau Nabi mencontohkan batu kecil, ya batu kecil saja. Tidak usah batu besar. Apalagi pakai sendal. Mentang-mentang karena mau melempar setan katanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, asal. Iya, disebutkan di antara asal sebab kenapa ada syariat melempar. Karena istri Ibrahim alaihi salatu wassalam melempar setan. Dan disebutkan ini. Tetapi kita melaksanakannya semata-mata karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhlas kepada Allah karena Nabi melakukannya, maka kita mendapatkan pahala atas perwujudan pelaksanaan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk melempar lewat batasnya sudah teranggap ghulu, dan Nabi ingatkan umatnya jangan, bahkan Nabi katakan, binasanya umat sebelum kalian adalah perkara seperti ini. Maka itu artinya jamaah, ghulu dalam perkara yang lebih dalam lagi, apalagi dalam bersikap kepada para ulama yang menjadi sebab besar munculnya kesyirikan pertama di muka bumi, ini lebih harus waspada kita. Kenapa? Sebab terhadap orang soleh, orang yang beriman punya hubungan jelas. Tidak mungkin orang yang baik itu lepas dari orang soleh. Pasti mereka cinta. Pasti mereka muliakan. Pasti mereka hormati. Justru yang ini yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk dilewatkan batasnya. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaganya. Hormati mereka. Muliakan mereka. Cintai mereka. Tetapi di atas ilmu. Di atas rel. Di atas telur. Dan sangat mudah orang tergelincir dalam perkara-perkara ini ketika lepas dari ilmu. Hanya sekedar memainkan perasaan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dalam hadis ini menjelaskan bahwa binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena ghulu. Sementara di antara bentuk ghulu yang paling nampak pada orang Yahudi dan Nasara adalah ghulu dalam bersikap terhadap orang-orang saleh mereka. Terhadap para nabi dan rasul mereka. Ghulu dalam bersifat. Bersikap terhadap mereka. Ini paling nampak. Karena itu Allah turunkan peringatan kepada ahli kitab. Ya ahli kitab. La taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab. Wahai Yahudi dan Nasara. Jangan kalian lewat batas dalam beragama. Jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Ingat, ingat. Nabi telah ingatkan umatnya. Bahwa umatnya pasti dan pasti akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum mereka. Nabi bersabda, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبَرًا بِشِبَرًا وَذِرَاءً بِذِرَاءً hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumu. Betul-betul kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sunnah cara beragama mereka, prinsip mereka, aturan mereka, ciri khas mereka. Sejengkal demi sejengkal kalian ikuti, berjengkal demi berjengkal kalian ikuti, sampai mereka masuk ke lubang biawak kalian juga tetap ikut masuk. Maka Nabi ditanya, al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka yang engkau maksudkan adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Setelah peringatan Nabi SAW ini, maka waspadalah wahai umat Muhammad SAW dalam segala pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara, sebab dari umat Muhammad SAW pasti ada yang melakukannya. Makanya banyak ilmu tentang Yahudi dan Nasara dalam Quran. Sebab apa? Umatnya akan terjerumus ke dalam pelanggaran itu. Nabi telah ingatkan. Di antara pelanggaran yang sangat nampak, ghulu. Ghulu dalam bersikap terhadap orang-orang solehnya. Lihatlah jamaah. Bagaimana keadaan sebahagian kaum muslimin terhadap kuburannya Nabi? Bagaimana keadaan sebahagian kaum muslimin terhadap kuburannya orang-orang soleh, para ulama? Bagaimana keadaan sebahagian kaum muslimin terhadap kuburannya Imam Lapeo di tempat kita misalnya? Imam Amud Dalik misalnya, Syekh Yusuf, Datuk Rimuseng, Syekh Abdul Qadir, ya deh. Bagaimana sikapnya kaum muslimin terhadap kuburan Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri, dan berbagai beberapa tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh agama? Bahkan bukan tokoh agama. Selama itu dianggap, ya, bukan tokoh agama. Dia tokoh nasional sebagai pahlawan yang dikenal di tengah masyarakat pun ramai kuburannya. Ini sikap guru seluruhnya. Pelatih dan pemain PSM perlu datang ke kuburannya ramang untuk mendapatkan berkah supaya menang. Coba lihat. Ya, apa sudah sampai seperti itu? Pemimpin-pemimpin yang mau menjadi pemimpin rakyat Indonesia, harus datang ke kuburannya. Bung Karno minta restu, minta berkah dan semacam itu. La ilaha illallah. Sampai anak-anak yang mau lulus ujian datang ke kuburannya Gus Dur. Gulu dalam bersikap. Padahal Gus Dur sebagai ulama juga bukan ulama ya. Memang banyak bicara. Banyak pemimpin. Banyak jabatan yang dia pegang. Tetapi tidak ada jabatan yang beres dia pegang. Jadi kepala negara saja, tidak ada kepala negara yang lebih bobrok dari dia. Buta hati, buta mata. Tapi bersamaan dengan itu, lihat orang-orang untuk lulus ujian anak-anak SMP datang ke kuburannya. Ramai itu kuburannya. Coba lihat jamaah. Aina Allah, di mana Allah? Apalagi makna ucapannya wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami beribadah, tidak kepada selain Engkau ya Allah, dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Sementara orang-orang yang mengucapkan kalimat yang sangat mulia dari surat Al-Fatihah ini ternyata masih mempunyai tempat-tempat meminta perlindungan, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berhubungan dengan kesolehan. Terserah apakah dia betul-betul orang soleh atau tidak soleh. Yang jelas, karena dianggap soleh. berhubungan dengan kesalehan. Ini sangat erat, sangat kuat dalam menarik seseorang untuk sesat. Sebab orang yang mempercayai kesalehan seseorang itu pasti punya ikatan batin kepadanya. Nah, ikatan inilah. Kalau orang bersikap terhadap orang soleh tanpa ilmu, sekedar perasaan, ini dimanfaatkan oleh syaitan. Ini dimanfaatkan oleh syaitan. Lihat jamaah, bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya agar supaya betul-betul bersikap benar terhadap orang soleh. Suatu hari Nabi datang kepada para sahabat yang sementara duduk-duduk, maka mereka bangkit berdiri menyambut Nabi SAW. Tidak ada orang yang lebih pantas kita bangun untuk bangkit berdiri kepadanya kalau ini dibenarkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi marah atas penghormatan ini. Sebab bangkit berdiri itu nilai penghambaan. Di dalamnya bisa terkandung nilai-nilai ibadah. Penghormatan. Apalagi kalau berdirinya disertai dengan membungkuk. Membungkuk sudah. Apalagi sampai seperti sujud. Seperti orang Jepang. Bahkan ada yang sudah sampai sujud. Seperti rukuk. Ada yang bahkan sudah sampai sujud. Sementara ibadah yang paling besar dalam Islam, ibadah sholat. Lihat ibadah-ibadah yang terdapat dalam sholat. Ada ibadah berdiri. Ketika kita berdiri menghadap kepada Allah, itu beribadah. Beribadah. Semua ibadah harus hanya kepada Allah. Kapan keberatan Allah syirik? Kalau berdiri, yang semisal kita berdiri dalam sholat, kita peruntukkan kepada selain Allah berarti syirik. Apalagi kalau tanpa merunduk sudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW menjaga pintu ini. Pernah datang sekelompok masyarakat bertamu kepada Rasulullah SAW, memuji dan memuji Nabi. Engkau adalah anak sayyidnya kami, engkau adalah yang termulianya kami, anak yang termulianya kami. Engkau pujian-pujian kepada Nabi SAW. Nabi sangat pantas mendapatkan pujian itu. Tapi bersama dengan itu, apa kata Nabi? Ucapkan ucapan kalian. Dan jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Nabi ingatkan bahaya. Memuji-muji berlebihan itu bahaya. Karena itu, datang petunjuk Nabi SAW. Untuk apa? Melarang memuji. Datang petunjuk Nabi SAW untuk apa? Untuk mengambilkan tanah dan melemparkan ke mukanya maddahin kepada orang-orang yang sangat senang memuji-muji. Hadisnya sahih. Kenapa? Semuanya dalam rangka menjaga pintu ini. Supaya tidak lewat batas. Nabi SAW bersabda, La putruni kama akratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasuluh abdallahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kalian memuji-muji saya apalagi sampai lewat batas. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa anaknya Maryam. Saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Kalau kalian ingin memuji, ucapkan hambanya Allah dan Rasulnya. hamba Allah, rasulnya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW langsung mempraktikkan penjagaan ini terhadap dirinya. Karena itu bagaimanapun hebatnya para sahabat memuji Nabi, memuliakan Nabi, tetap tidak ada yang lewat batas. Kalaupun ada yang sedikit, maka tertuntun. Apalagi yang berhubungan dengan kuburan orang soleh. Nabi SAW betul-betul mewanti-wanti perkara ini. Dari keseluruhan hadith-hadith Nabi SAW sehubungan dengan kuburan, Nabi, di antara petunjuk Nabi SAW, Nabi memberi petunjuk, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini petunjuk umum. Karena kuburan tidak dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran. Pada rumahlah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang tidak ada orang sholat di situ. Yang tidak jadikan tempat ibadah. Yang tidak ada bacaan Quran padanya. Sebagaimana kuburan, tidak boleh sholat. Tidak boleh baca-baca di situ. Ini semuanya penjagaan terhadap kuburan secara umum. Kemudian khusus terhadap orang soleh, Nabi melaknat dalam beberapa tempat, dalam beberapa keadaan, beberapa hari sebelum Nabi meninggal, bahkan saat-saat sakaratul mautnya Nabi. Saat sakaratul mautnya Nabi, Nabi melaknat, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara. Kenapa? Mereka telah mengambil kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Tempat ibadah. Ini ilmu sebelum meninggal, beberapa hari sebelum meninggal, dan pada saat sakaratul maut. Nabi ingatkan ini, dan Nabi melaknat. Kemudian datang keterangan pula, Nabi melarang, Nabi tegaskan, wa ana anhaakum an dzalik, dan saya larang kalian akan perbuatan itu. Nabi tegaskan larangannya. Kemudian datang pula keterangan Nabi, la taj'al qabri ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Langsung Nabi sebutkan kuburannya. Setelah Nabi sebutkan, marahnya laknatnya Nabi Allah kepada orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Nabi khususkan kuburannya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Kuburan dijadikan sebagai id artinya apa? Ada waktu tertentu mendatanginya. Id artinya berulang. Berulang. Rutin. Bahkan, Nabi berdoa kepada Allah agar supaya kuburannya tidak dijadikan sebagai id. Dan doa beliau SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjaga kuburan Nabi SAW, apalagi saat-saat ini. Ya, di antaranya saat-saat ini. Terjaga. Tidak boleh ada macam-macam di sekeliling kuburan Nabi. Ada polisi yang menjaga. Jemaah. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan dari Nabi SAW ini yang berlipat-lipat modelnya, berlipat-lipat keterangannya, berlipat-lipat peringatannya, melahirkan buah yang sangat luar biasa. Keadaan para sahabat aman dari perkara ini. Keadaan murid-muridnya sahabat aman, kecuali di akhir-akhir. Di akhir-akhir muncul, itu pun muncul, muncul pelanggaran sehubungan dengan kuburan Nabi. Apa itu? Pelanggaran karena ingin mengkhususkan doa kepada Allah, salawat kepada Nabi di kuburan. Ingin mengkhususkan di situ, menganggap lebih afdal di situ. Ini pun ditegur oleh cucunya Ali, cucunya Fatimah, berarti cicitnya Rasulullah SAW, Zainul Abidin yang menegurnya. Kemudian Zainul Abidin mengingatkan orang itu, bahwa ingin saya beritahu kepada engkau apa yang saya dengar dari bapak saya, bapakku, dari nenekku, dari Nabi SAW. Lihat bagaimana ilmu ini terjaga pada keluarga Nabi SAW. Apa ilmunya? Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ini bahaya ini. Id itu kalau kau jadikan seperti itu. Padahal ini belum menyembah kuburan. Belum minta doa kepada Nabi. Belum, bukan berdoa kepada Nabi ini. Tapi itu sudah mendapatkan peringatan. Terjaga. Tapi sekarang, la ilaha illallah. Jangankan kuburan Nabi. Kuburan orang-orang soleh pun luar biasa ramainya. Bahkan jangankan kuburan orang soleh, orang-orang jahat pun ramai. Bahkan yang tidak ada yang dikubur di situ juga ramai. Karena sudah terlanjur dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan berkah dan yang semacam ini. Tidak ada yang dikubur di situ. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap terhadap orang soleh harus dilandasi di atas ilmu, memuliakan mereka di atas ilmu karena Allah, menghormati mereka di atas ilmu karena Allah. Terutama Rasulullah SAW, penghormatan dan pemuliaan kita kepada beliau SAW sungguh betul-betul merupakan kemuliaan-kemuliaan dalam beragama. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya yang paling dia cintai mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya, kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada manusia seluruhnya. Baru benar dan sempurna iman kalau Nabi yang paling kita cintai. Jadi cinta kepada beliau sallam itu betul-betul tuntutan agama, kewajiban besar dalam agama, ukuran kesempurnaan iman. Tapi ingat, dengan ilmu, bukan dengan perasaan semata. Apalagi kalau hanya sekedar ikut-ikutan. Ada orang yang mencintai Nabi dengan merayakan hari kelahirannya. Nabi tidak pernah. Bahkan Nabi mencela, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara dalam perayaan-perayaan itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan mereka. Orang-orang Nasara merayakan kelahiran Nabi Isa, kenaikan Yesus Kristus. kematiannya. Kaum muslimin tidak mau ketinggalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat mencintainya. Tidak ada kelompok manusia yang paling sempurna dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalahkan bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu. Mereka ingin hidup dan mati mereka betul-betul dalam rangka membela apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu. Pernyataan cinta mereka kepada Nabi sallallahu diwujudkan dengan apa? Menerima sepenuhnya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Sampaikan ya Muhammad kepada umat, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah, perintah dari Allah. Ikuti saya. Maka apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha memberikan ampunan lagi Maha Rahmat. Caranya fattabi'uni, kata Nabi. Ikuti saya. Ikuti ilmu. Ikuti keyakinan. Ikuti amalan. Ikuti kesabaran. Hidup dan matilah di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan demi kesesatan, kalau dibiarkan maka akan semakin melahirkan kesesatan selanjutnya. Setelah banyaknya orang yang merayakan maulidnya Nabi, maka berentet muncul perayaan-perayaan maulidnya tokoh-tokoh besar dalam Islam. Kadang dikenal dengan nama Khawl. Khawlnya ini, khawlnya ini. Itu perayaan maulid itu. Coba lihat. Asalnya Nabi saja dulu. Tidak ada orang-orang. Tidak ada para sahabat itu di perayaan anunya. Tapi kemudian berentet sekarang. Sampai akhirnya penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasara ini berentet kepada apa? Perayaan ulang tahun juga. Itu perayaan kelahiran juga itu. Sama anak-anak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pelanggaran ketika tidak diindahkan, maka akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Sebab apa? Pelanggaran yang satu itu menyeret kepada pelanggaran selanjutnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah pun palingkan hati mereka. Coba lihat. Sehingga dua kali berpaling kan? Dua kali dipalingkan, dua kali dia dipalingkan. Yang pertama, dia melakukan upaya berpaling. Yang kedua, akibatnya Allah palingkan. Sama dengan ayat fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad, maka Allah tambah penyakitnya. Karena itu jamaah, jaga diri dengan terus berilmu, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, pelajari agama Allah, muliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian, muliakan orang-orang yang Allah muliakan karena Allah. Muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena Allah. Kenapa kita cintai Nabi? Karena kita cinta kepada Allah yang mengutusnya. Sehingga apa? Siapapun yang kita muliakan selain Allah, ketika berada di atas jalur karena Allah, maka mendatangkan pahala. Tidak akan pernah melewati kecintaan yang sebenarnya, yang murni. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ini insyaAllah ta'ala beberapa ilmu peringatan untuk diri kami dan kepada jamaah tentang bahayanya bersikap berlebihan terhadap orang soleh, dan hendaknya kita bersikap kepada mereka dengan memuliakan mereka di atas nilai-nilai keikhlasan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.